Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disampaikan Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap kitab Siyam karya Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah, beberapa poin telah kita dapati. Pertama, penjelasan makna puasa baik dari sisi bahasa maupun sisi syariat, yang dengan itu beliau simpulkan tentang beberapa perkara seperti kapan seorang itu harus memulai dalam berpuasa dan kapan mengakhiri dalam setiap harinya. Demikian pula bahwa puasa bukanlah sebatas seorang meninggalkan makan dan minum, tetapi juga meninggalkan seluruh bentuk hal-hal yang terkait dengan syahwat. Kemudian hal yang juga penting adalah masalah niat, bahwa seorang hendaknya berpuasa. Ditekankan semua itu dikarenakan untuk beribadah kepada Allah dan untuk tidak ada tendensi-tendensi apapun. Kemudian masuk kepada penjabaran yang ditulis oleh muallif, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, tentang syarat kewajiban seorang berpuasa atau syarat wajibnya puasa, dan disebutkan ada 4 poin, yaitu Islam, kemudian telah mencapai usia orang itu pada usia baligh, kemudian berakal dan ada kemampuan. Nah, insyaallah kita melanjutkan apa yang beliau tuturkan dalam syarah beliau atau penjabaran beliau terhadap kitab usia Al-Qadhi Abu Syuja', yang dikenal kitab ini dengan Al-Ghayah wa Taqrib. Jadi kitab ini sangat dikenal di negara kita. Andai kata seorang mungkin tidak mengenali apa itu matan Abu Syuja', maka jika dikatakan ada kitab Al-Ghayah wa Taqrib, tidak, itu insyaallah banyak yang kenal. Atau juga di sana ada kitab yang mensyarah seperti yang kemarin kita sampaikan, juga seorang yang bermadhab Syafi'i, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana kitab beliau juga dikenal dengan judul Fathu atau Fathul Qariq Al-Mujib. Andai kata mungkin di toko-toko yang di situ berbau salafiyah, salafiyah artinya yang ada di negara kita, itu kalau tanya ada kitab Fathul Qariq Al-Mujib tidak, insya Allah dengan mudah akan diperoleh. Nah, فتنفاق إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، فيقال الشرط الخامس السلامة يجب الصوم على المسافر أجاهل لكنه يكفي. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمعنى من كان منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه القضاء أيام مكانها. أيام مكانها ما نفطره. السابع ثبوت دخول الشهر، وهذا يكون بواحد من شيئين: الأول رؤية الهلال بشهادة عدل ولو كان واحدا. قال بعضهم: ولو كانت أنثى، يعني بالغة عاقلة من عدول النساء. الثاني إكمال قرض وضوء عدد صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. الثاني إكمال شعبان 30 يوما، وهذا حين يتعذر رؤية الهلال بغيم أو قتم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم تقدروا له. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الثامن الطهارة من الحيض والنفاس، وهذا في حق نساء المسلمات. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيف يصوم هؤلاء، يعني الذين أبيح لهم الفطر وساغ لهم الفطر في هذا رمضان. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang 4 syarat yang disebutkan oleh musannif bahwa syarat kewajiban puasa itu ada 4, yaitu Islam, baligh, kemudian akal serta kemampuan, beliau menambah beberapa syarat yang lain. Dan syarat ini diketahui atas dasar pembelajaran, yaitu setelah mempelajari dalil-dalil yang ada pada kitabullah dan sunnah rasul, maka kata beliau disertakan syarat yang lain di samping syarat yang 4 tadi. Jika disimpulkan terkumpul 8. Jika disimpulkan terkumpul 8. Yang kelima kata beliau, syaratul khamis adalah as-salamah minal ahzab, selamatnya seorang, bebasnya seorang dari uzur yang membolehkan dia untuk berpuasa bersama kemampuan yang ia lakukan, yaitu bebasnya dia dari sakit misalnya, bebasnya dia dari sakit misalnya, yang membolehkan bagi seorang ketika sakit di bulan Ramadan untuk berbuka, yang membolehkan ketika seorang dalam kondisi sakit untuk berbuka. Dan insya Allah akan datang penjelasan ini pada waktu yang akan datang berikutnya. Jadi pada poin yang kelima, bahwa di antara syarat kewajiban puasa pada seorang jika seorang dalam kondisi tidak sakit, artinya menjadi kewajiban bagi seorang untuk berpuasa kalau tidak sakit. Sehingga kalau sakit tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. kalau sakit tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Yang keenam adalah tinggal di daerah masing-masing yang diistilahkan dengan iqamah. Seorang tinggal di tempat kampung halamannya. Maka tidak wajib bagi seorang untuk berpuasa ketika kondisinya musafir. Tidak wajib bagi seorang berpuasa tatkala kondisinya musafir. Dan mungkin bagi hadirin bertanya, terus mana yang afdol ketika musafir, berpuasa atau berbuka? Nanti insya Allah akan ada penjelasannya, yaitu apa yang dikatakan musafir tentang perihal safar. Dan Syekh akan menyebutkan tentang apa yang menjadi pendapat beliau, mana yang lebih afdol dalam safar itu, apakah seorang membatalkan apakah seorang berpuasa. Kemudian bagi yang dikatakan musafir bahwa dia tidak wajib, bermakna tidaklah menjadi kewajiban untuk menunaikan puasa kala ia sedang safar. Itu maknanya. Tidak ada kewajiban bagi seorang musafir untuk melaksanakan puasa di saat safarnya. Akan tetapi, tatkala dia tidak puasa, ada kewajiban, yaitu apa? Mengqadha. Ketika safar tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa, tidak beralasan atau tidak kemudian menjadi alasan bagi seorang yang sudah karena saya boleh atau diperbolehkan, bahkan tidak ada kewajiban untuk berpuasa, maka gugurlah puasanya. Tidak. Istilah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan bagi seorang musafir itu bukan berarti gugur kewajiban puasa bagi musafir. Yang dikatakan tidak wajib ialah menunaikan puasa di Ramadan, namun atas dia untuk apa? Mengqadha. Atas dia untuk mengqadha. Dalilnya adalah apa yang tersebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-184, "Man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa keadaan di antara kalian adalah sakit, barang siapa di antara kalian kondisi keadaannya itu sakit atau sedang dalam bepergian, atau dalam sedang bepergian yang diistilahkan dengan safar, diistilahkan dengan safar, maka boleh apabila seorang dalam kondisi dengan sakitnya itu menjadi udzur yang dengan itu dia batalkan puasa, atau dengan safarnya dia memilih untuk membatalkan, untuk mengganti puasa itu pada hari selain Ramadan, pada hari selain Ramadan sejumlah hari yang dia batalkan. Misalnya safarnya satu bulan penuh, berarti mengqadha berapa? Ya satu bulan. Kalau sampai satu bulan penuh dia safar dan memang dia memilih untuk membatalkan, maka dia qadha selama satu bulan dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan makna ayat ini, barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau safar, ialah boleh bagi dia untuk berbuka, artinya membatalkan puasa, atau tidak berpuasa, namun ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha. Ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha, yaitu membayar hutang puasanya di hari lain sebanyak hari yang dia tinggalkan, sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, dan mungkin juga akan bertanya terus, batasan safar yang dikatakan diperbolehkan seorang untuk tidak berpuasa itu safar yang bagaimana? Nah, tentunya pembahasan itu pembahasan yang terkhusus tentang perihal safar. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh ialah thubut dhuhuru syahr, artinya mengetahui ketetapan kapan Ramadan itu mulai, telah masuk Ramadan. Jadi termasuk kewajiban atau syarat kewajiban berpuasa kalau seorang telah mengetahui bahwa Ramadan telah tiba. Nah, dan itu harus diketahui. Harus diketahui. Dan untuk mengetahui ketetapan mulai puasa, kapan Ramadan dimulai, kapan puasa dimulai, itu dengan satu dari dua cara. Satu dari dua cara. Cara yang pertama, untuk mengetahui bahwa Ramadan itu telah tiba dengan apa yang diistilahkan ru'yatul hilal, menyaksikan munculnya atau terbitnya hilal. Dan bagi kita mungkin ingin menanya terus, hilal itu muncul di mana? Jadi hilal itu di barat. Saat matahari tenggelam, itu nanti akan disusul dengan munculnya hilal. Yang diistilahkan dengan apa? Bulan apa? Sabit. Kecil sekali. Lebih-lebih awal hari. Kecil dan waktunya pendek. Artinya, waktu munculnya itu tidak lama. Kalau kemudian seorang mengatakan, saya melihat hilal habis isya, dan lama sekali. Ya betul, mungkin hilal, tapi hari ketiga. Atau sampai ngomong, saya melihat pagi harinya. Waduh, ini lebih parah lagi nanti. Atau saya melihat di timur. Artinya ukuran di negara kita di Indonesia. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa hari ketiga yaitu bulan Sabit yang muncul, karena waktu munculnya juga tidak lama, itu juga dikatakan hilal. Tiga hari terbitnya rembulan di awal-awal bulan, ada yang mengatakan juga masih dikatakan hilal. Tapi yang dimaksud di sini ialah munculnya rembulan di hari yang pertama sebagai pertanda telah habisnya bulan yang lalu, dan sebagai pertanda telah bergantinya bulan, bermakna telah masuknya bulan apa? Baru. Misalnya Syaban telah berakhir dan telah diganti dengan apa? Ramadan. Dan melihat hilal itu dengan persaksian satu orang yang dikenal yaitu kebaikan dalam agamanya. Kebaikan dalam agamanya, artinya orang itu agamanya bagus. Agamanya bagus. Dan diistilahkan orang itu agamanya bagus, misalnya orang itu dipercaya. Orang itu dipercaya, orang itu soleh. Orang itu bukan pendusta dan bisa diterima kesaksiannya. Walaupun hanya satu orang yang menyaksikan. Walaupun hanya satu orang yang menyaksikan. Kemudian kata beliau, walaupun yang menyaksikan itu seorang wanita. Walaupun yang menyaksikan itu seorang wanita yang sudah baligh, berakal, dan juga termasuk kategori wanita yang punya agama. Wanita yang punya agama. Hal itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berdasarkan hadis Rasul SAW, yaitu hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah juga karena sebab kalian melihatnya. Berpuasalah karena melihatnya, dan juga batalkanlah, bermakna masuklah Syawal dan akhirlah Ramadan juga dengan karena melihatnya. Ini mungkin tanggih dari saya ini. Syekh tidak menjabarkan ini. Bermakna bahwa bukan berarti tentang poin yang pertama ini, setiap masing-masing orang dibebani. Artinya ingin menerapkan sunnah. Sunnahnya untuk tahu kapan Ramadan tiba itu dengan apa? Di antaranya apa? Menyaksikan apa? Hilal. Saya ingin menerapkan sunnah. Kalau tidak, berarti saya puasa saya tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena saya tidak melihat sendiri. Ya berarti tadi Anda tidak paham dengan penjelasan beliau. Cukup andai kata yang lain melihat, satu orang yang dikatakan agamanya bagus itu bisa dipakai untuk seluruh dunia. Nah, yang kedua, catatan yang kedua, terus jangan gampang termakan dengan berita. Wallah alam, hampir tiap tahun sejak saya di Indonesia itu sering yang dikabarkan, saya mengatakan pemerintah menetapkan, bukan besok misalnya, saya puasa hari ini belum, tapi pemerintah menetapkan misalnya seperti kemarin Sabtu, pemerintah menetapkan Sabtu, dikatakan bahwa malam Jumat sudah terlihat di daerah Jakarta, di Cakung sana, hampir tiap tahun begitu beritanya. Ada satu orang yang melihat, siapa dia? Ya satu orang, satu orang yang melihat begitu, hampir kebiasaan SMS itu. Terus bagaimana kita, apakah berpuasa kepada satu orang yang melihat dari Cakung tadi, ataukah kita berpuasa dengan nama pemerintah? Kalau memang betul, andai kata betul, maka para ulama menghimbau, para ulama menghimbau, dan andai kata itu betul-betul pemerintah mengakui, akan dijadikan sebagai saksi. Dan insya Allah pemerintah bukan orang-orang yang dalam kondisi tidak tahu tentang masalah ini. Itu harus kita prasangka dengan prasangka yang baik. Kemudian jangan sampai kemudian terus muter alasan, ya betul pemerintah itu dikuasai misalnya oleh orang-orang yang punya organisasi ini, organisasi itu, sehingga karena orang ini latar belakangnya misalnya apakah persisnya atau mungkin Muhammadiyahnya atau ini, sehingga tidak dipakai kan begitu. Jangan, bukan demikian. Maka para ulama menghimbau untuk masalah penetapan kapan mulainya puasa dan kapan mulainya Idul Fitri, itu diantara urusan yang sesungguhnya sepantasnya kaum muslimin di satu negeri itu menyerahkan kepada penguasa setempat. Diantara urusan-urusan yang sepantasnya dikembalikan kepada penguasa, kepada pemerintah satu negara, itu diantaranya ialah penetapan kapan mulainya Ramadan dan penetapan kapan berakhirnya, yaitu telah masuknya Eid, yaitu urusan Idul Fitri, urusan Idul Adha, urusan Jumat, demikian. Itu diantara urusan-urusan yang sepantasnya diserahkan kepada penguasa. Hal itu dalam rangka untuk menciptakan suasana persatuan. Karena para ulama lebih mendorong kepada kondisi keadaan kaum muslimin tetap melakukan upaya-upaya bersatu dengan penguasa. Jangan terkesan masing-masing untuk apa? Melakukan dengan semaunya. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua, kalau dalam kondisi apa kata beliau, ikmal Syaban 30, dengan cara seorang menyempurnakan bilangan bulan Syaban genap 30 hari. Kapan itu dilakukan? Tatkala hilal itu tidak tampak, hilal tidak bisa dilihat. Solusinya diambil cara yang kedua. Kalau memang terlihat, ya dengan melihatnya tadi. Jadi cara yang pertama dengan apa? Menyaksikan atau melihat apa? Hilal. Kalau dalam kondisi tidak terlihat, maka dengan menyempurnakan jumlah, yaitu bilangan bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in huma alaikum tabdurulah. Kalau kondisi keadaan yang ada pada daerah kalian itu mendung, awan menutupi daerah kalian, maka perkirakanlah, kira-kiralah, yaitu jumlah hari yang ada pada Syaban. Sebagian riwayat mengatakan fa'akmilu iddatash Syaban 30 yawman, sempurnakanlah bulan Syaban itu menjadi 30 hari. Nah ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ternyata memantau hilal itu bukan hanya kalau besok diperkirakan mau puasa, tapi juga sepatutnya yang dilakukan ialah kalau besok itu masuk bulan Syaban, supaya tahu kapan Syaban itu dimulai. Hanya seringkali yang sering dibesar-besarkan ialah seorang seolah-olah hanya ingin mengetahui tentang terlihat atau tidak hilal yang menjadi penentu besok Ramadan. Nah, paling tidak seorang melihat telah masuk Syaban dimulai tanggal berapa sebagai patokan. Kalau sudah masuk yang ke-29 hari ke-29, maka sebagai tolak ukur. Sebagai tolak ukur. Dan yang juga menjadi tolak ukur ialah akhir pada bulan sebelumnya. Akhir pada bulan sebelumnya yaitu kalau di pagi hari sudah tidak terlihat apa? Bulan yang juga seperti sabit. Yang juga seperti sabit. Andai kata sudah tidak muncul, maka kemungkinan esok hari, misalnya pagi hari ini sudah tidak terlihat, yaitu sisa bulan yang ada pada bulan sebelumnya, maka ada kemungkinan bahwa esok hari sudah berganti bulan. Ada kemungkinan esok hari sudah berganti bulan. Namun kalau masih pada tahapan jumlah bulan sebelumnya 29 dan ternyata di sore hari ketika matahari tenggelam tidak ditunggu-tunggu, tidak muncul hilal, maka genapkanlah menjadi berapa? 30 hari. Itu solusi yang kedua. Kemudian beliau menyebutkan tentang perihal uzur seorang tidak bisa melihat hilal, itu diantaranya karena apa? Mendung. Atau kemudian beliau menyebutkan tentang al-qahr, yaitu satu keadaan yang di mana di padang pasir dalam kondisi debu yang sangat gelap yang mungkin menutupi tentang apa? Keadaan suasana yang dengan itu seorang terhalang dari melihat hilal. Kemudian yang ke-8, bersihnya seorang dari haid dan nifas, dan ini khusus bagi kaum wanita. Yang ke-8, kewajiban, syarat kewajiban puasa ialah khusus bagi wanita muslimat kalau seorang dalam kondisi dia tidak dalam keadaan haid atau nifas. Dan insyaallah kata beliau akan disebutkan tentang bagaimana cara puasa mereka. Artinya kalau wanita dalam kondisi haid, wanita dalam kondisi nifas, itu nanti bagaimana cara puasanya. Nah, وقررت الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القلب كالأربعة أعدها. قال رحمه الله: وقررت الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القلب. هذه ثلاثة الأخرى ثلاثة، يعني ما يجب فيه، ما يجب على الصائم. الأول النية، النية شرط في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. ولهذا يقول أهل العلم يفرق بين العادة والعبادة. فالعادة لا يشترط فيها النية كالذي يغتسل للتبرد أو لإزالة العرق أو الغبار من جسمه من أثار العمل أو غير ذلك. وأما العبادة فهي فلا بد فيها من النية. فمن اغتسل الغسل المعروف فإنما رفع الحدث كان غسله عبادة. وإن اغتسل بما ذكرنا أو ما شابه فغسله ماذا؟ عبادة. غسله عبادة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وها هنا سؤال: كيف ينوي المسلم صوم الأرض؟ في النية. علمنا أن النية شرط في الصيام كما هي شرط في جميع العبادات والقرب، لكن ما الفرق بين الفرق؟ الفرق يشترط فيه تثبيت النية من الدين بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصوم من الدين فلا صوم له. وفي رواية: من لم يميت الصيام من الدين فلا صوم له. وفي رواية: من لم يفرقه. والمعنى وهذه الروايات كلها تجتمع على أمر واحد، وهو وجوب عقد النية المسلم نية صيام الفرض من الدين. أما التطوع فلا يشترط ذلك، فمتى نوى المرء المسلم الصيام كان له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أهله من النهار فيقول: هل عندكم شيء؟ فإذا قالوا لا قال: إني أصبحت صائما. نعم. Kemudian melanjutkan kepada syarah beliau apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah dalam matannya: wa fara'idu shaumi arba'atu asya'. Wa fara'idu shaum arba'atu asya'. Kewajiban puasa itu ada empat, yaitu apa yang mesti dilakukan bagi seorang yang berpuasa ketika dia akan berpuasa. Disebutkan empat perkara itu adalah an-niyah. Pertama, niat yang diserahkan dengan rukun puasa. Kemudian yang kedua, al-insaku anil akli wasyurb, menahan diri dari makan dan minum. Syekh sempat menanyakan seolah-olah yang ketiga yaitu waljima itu masuk, yaitu akob menyertai kepada al-insaq anil akli wa syurbi wal jima, sehingga seolah kewajiban itu hanya ada tiga. Maka beliau tanya, kok hanya tiga, mana yang keempat? Nah, di sini atas rincian yang tersebut dalam kitab Al-Qarib al-Mujib, Al-Qarib al-Mujib, salah satu pensyarah Al-Qarib al-Abdillah Al-Syafi'i rahimahullah, dipisah. Jadi empat poin adalah niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga al-jima, itu disendirikan. Jadi ketiga al-jima, yang keempat ta'ammudul qai, menyengaja muntah, menyengaja muntah. Itu empat poin. Kemudian kata beliau, makna farar, istilah fara'idu wa fara'idu shaumi ialah ma yajibu fi, apa yang diwajibkan pada puasa, yaitu ma yajibu ala shaumi, apa yang menjadi kewajiban bagi seorang yang akan berpuasa. Pertama dikatakan niat. Kata beliau, niat merupakan syarat pada setiap ibadah. Niat merupakan syarat pada setiap ibadah, di mana seorang hamba dengan niat tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Itu perbedaannya. Itu pentingnya dalam masalah beribadah, bahwa niat itu sebagai tolak ukur apakah seorang ketika ibadah itu ibadahnya hanya untuk rutinitas. Sebagai contoh, kalau puasa datang, ya biasa aja lah. Kalau pagi apa sebelum subuh dalam kondisi sahur, kemudian nanti kalau maghrib makan, tidak ada niat dia untuk berpuasa. tidak ada niat untuk ya taqarrub ila Allah, beribadah kepada Allah, hanya ingin menahan makan dan minum. Nah, itu tidak mempunyai nilai orang yang semacam itu. Kemudian dikatakan bahwa niat, dalam masalah niat itu sebagai pembeda antara satu ibadah dengan kebiasaan. Niat itu sebagai pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Dari situlah kata beliau tidak dipersyaratkan, tidak dipersyaratkan suatu amalan yang dikerjakan karena alasan kebiasaan untuk seorang meniatkan. Satu perbuatan, satu amal yang itu hanya satu kebiasaan, maka tidak adanya syarat bagi seorang untuk niat. Contoh, seorang mandi, kata beliau, kalau dia tersirulit dabarut, seperti seorang mandi hanya untuk supaya badannya segar. Kadang orang bersu malas mandilah kan gitu ya, supaya badannya apa segar. Itu tidak perlu niat. Misalnya nawai itu khusbi lita baru di jisni, misalnya saya mandi meniatkan untuk mendinginkan badan saya, tidak. Kemudian mandi juga kadang orang tujuannya untuk apa, menghilangkan keringat. Mungkin karena kerja payah sehingga keringatnya berkucuran. Nawai itu khusbi lirafi al-araf min al-jisni, misalnya saya meniatkan mandi untuk menghilangkan keringat dari tubuh saya, tidak perlu seperti itu. Atau dia niatkan untuk apa, menghilangkan keringat tadi atau debu. Seorang dalam kondisi kerja bangunan atau yang lain, kemudian badannya penuh dengan debu, supaya bersih badannya maka dia mandi, dan itu tidak butuh niat. Semacam ini tidak butuh niat. Adapun ibadah, adapun satu perbuatan yang disitu mengandung ibadah, maka harus ada niat, harus ada niat. Sebagai contoh, seorang ketika mandi dalam kondisi ingin mengangkat hadas. Contohnya mandi apa? Mandi junub, mandi janabah. Mandi janabah. Nah, ketika seorang ingin meniatkan dalam mandinya mengangkat hadas, maka dikategorikan mandi tadi berubah. Mandi tadi berubah. Karena sebagian orang ketika mandi junub mungkin hanya ingin membersihkan badannya. Iya. Apakah karena berjunubnya mimpi, ataukah karena seorang suami bersetubuh dengan istri, maka dia hanya ingin membersihkan badan. Maka yang semacam ini tidak ada niat dan tidak ada ibadah badannya, yang dengan itu tidak terangkat tentang apa? Al-hajat. Nah, maka barang siapa yang mandi dengan apa yang disebutkan tadi dan dia meniatkan untuk mengangkat hajat, maka dikatakan mandinya ibadah. Hal itu berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwa amal itu tergantung pada niat seorang, dan setiap masing-masing orang itu akan diketahui apa yang menjadi niatannya. Kemudian ini juga perkara yang ingin kita ingatkan, bahwa niat itu tempatnya di qalbu. Jadi silakan, niat mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya fil qalb. Dan itu pula yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. An-niyyah mahalluha fil qalb. Niat mahalluha fil qalb wa talaffu biha bid'ah. Dan mengucapkan niat terhadap suatu ibadah itu hal yang diada-adakan, tidak dicontohkan. Rasul tidak pernah mencontohkan, para sahabat juga tidak mencontohkan. Maka sekarang terus, kenapa kaum muslimin kalau Ramadan hampir di setiap masjid kita dengarkan, kalau selesai tarawih habis zikir, kemudian banyak rame-rame membaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan halitsanah lillahi ta'ala, kan begitu. Dan ini termasuk pensyarah kitab Abdul Qalib al-Mujib, kata beliau, dikatakan bahwa termasuk kesempurnaan niat puasa seorang jika seorang mengatakan dalam niatnya nawaitu shauma ghadin, aku meniatkan puasa esok hari dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban puasa tahun ini karena Allah. Maka kembali bahwa hal ini bukanlah perkara yang dianjurkan, hal yang dianjurkan. Sama juga ketika orang mau sholat, nawaitu sholat al-maghrib, sholat al-raka'atin lillahi ta'ala, tidak. Nah, sehingga kalau kita jumpai, kenapa kok di masjid-masjid kadang muncul begitu, ya kita kenal bahwa mayoritas negara kita umumnya ialah apa? Bermazhab kepada mazhab Syafi'i. Sehingga seperti yang kemarin kita sampaikan, sesungguhnya para ulama bukanlah kemudian anti dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i, tapi kebanyakan mereka itu mengatakan Syafi'i, ya, pengikut Imam Syafi'i, tapi tidak mendengarkan apa yang dikatakan Imam Syafi'i itu sendiri, atau menisbahkan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau, dari situ diangkat satu soal, satu masalah. Bagaimana seorang muslim meniatkan puasanya? Artinya bagaimana membedakan antara puasa fardu dengan puasa sunnah? Puasa yang hukumnya wajib dengan puasa yang sifatnya sunnah. Bagaimana pembedanya dalam masalah niat? Kata beliau, adapun puasa fardu yushtaratu tabyidun niyyah min al-lail. Adapun terkait dengan puasa fardu, dan kita ingat tentang puasa fardu itu meliputi puasa Ramadan. Yang diistilahkan dengan puasa fardu itu meliputi puasa Ramadan. Juga puasa yang di situ dengan diistilahkan kafarah. Denda bagi seorang ketika berbuat sesuatu, kafarah itu juga fardu. Meskipun fardunya diingatkan oleh beliau tidak dalam kondisi jawam, tidak terus-menerus. Tidak mungkin yang namanya seorang itu terus-menerus dalam kondisi berpuasa, puasa selain Ramadan. Atau puasanya dia puasa qadha'. Puasanya puasa qadha', itu juga fardu. Atau puasa seorang yang memuasakan orang yang meninggal dari keluarganya. Atau puasanya seorang ketika mengganti yang dikatakan badal haji. Atau puasa seorang puasa nadar. Nah, kalau jenisnya puasanya itu puasa fardu, maka disyaratkan di malam harinya untuk melakukan niat. Di malam harinya untuk melakukan niat. Hal itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi as-sawma min al-lail fala siyamalah atau fala sawmalah." Man lam yujmi as-sawma min al-lail fala sawmalah. Pada sebagian riwayat, man lam yubayyit as-siyam, man lam yubayyit as-siyam, itu hadis Hafsah ummul mukminin, man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala sawmalah. Sebagian riwayat, man lam yufridhu atau man lam yufridhu. Semua tadi maknanya tidak menetapkan, bermakna siapa yang malam harinya tidak menetapkan, siapa yang malam harinya tidak menentukan. Kata beliau, semua riwayat tadi terkumpul pada satu perkara, yaitu wajibnya seorang membulatkan niat di malam hari. Wajibnya seorang muslim untuk membulatkan niat, menentukan niat, menetapkan niat berpuasa fardu di malam hari. Di malam hari. Adapun puasa tatawu, adapun puasa sunnah tidak dipersyaratkan. Dan itu pendapat beliau. Adapun puasa sunnah tidak dipersyaratkan di malam hari untuk meniatkan. Berdasarkan kepada apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan, barang siapa seorang muslim kapan meniatkan puasa sunnah, terjadilah puasa. Seperti yang terjadi pada Rasulullah, bahwa beliau pernah mendatangi keluarganya di siang hari. Kemudian beliau bertanya kepada keluarganya, hal indakum syai'un, bermakna adakah makanan, adakah makanan? Kalau kemudian keluarganya jawab, la, qala inni asbahtu sha'iman, kalau begitu saya berpuasa. Jadi sudah lewat subuh, sudah berlalu waktu subuh yang semestinya sebagai apa? Sebagai awal waktu yang dimana seorang apa? Atau sebagai akhir, ya, akhir waktu yang dimana seorang untuk meniatkan puasanya. Karena pada riwayat hadis yaitu man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri, pada sebagian riwayat barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, sehingga batas akhir seorang melakukan niat itu sebelum fajar, sebelum tiba waktu subuh. Sementara kalau seorang kemudian tidak lewat subuh, misalnya jam 7, jam 8, jam 9, tidak ada niat puasa, kemudian dia tanya kepada keluarganya, ada sarapan, ada sesuatu yang diberi makan? Ketika dikatakan tidak, maka dia mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa. Kalau begitu saya akan berpuasa seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terkait dengan apa? Puasa sunnah. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini tentang pendapat beliau, karena ada satu pendapat yang dianut oleh sebagian ulama yang mengatakan tidak ada bedanya antara puasa fardu dengan puasa sunnah, tetap di malam harinya diwajibkan untuk melakukan apa? Niat. Nah, soal atau yang soal awal wadwa. Nah, arafat al-farq baina as-sawmayn. Lakin soal akhar, aqul soal akhar, hal yajib tajdid an-niyyah lifarq as-siyam kull laylah aw yakfi 'aqd an-niyyah min awwal laylah. فمن أراد صوم رمضان أو أضاع أيام أفطرها أو صوما آخر وجب عليه نعم، هل يكفي النية ليلة بدء الصيام؟ أراد أن يبدأ الصيام يوم الاثنين، فهل يبيت النية تلك الليلة ويكفي؟ أو لا بد من تجديد النية مع كل ليلة، يعني بعد الظهر؟ أو لا لأهل العلم، أحدهما وجوب النية لكل يوم من الليل، يعني الليلة السابقة قبلها، ودليلهم الحديث السابق من لم يبيت الصيام فلا صيام له، قالوا هذا موجب عقد نية الصائم على صيامه كل ليلة عقدا بظاهر هذا الحديث. والقول الثاني وهو أنه يكفي النية بصوم الفرض من أول ليلة، فإذا علم المسلم دخول رمضان أنه ليلة الاثنين وعزم على الصيام تقربا إلى الله عز وجل كفى، إلا إذا قضى صومه بعذر كسفر أو الحيض والنفاس لحق المرض أو المرض، فالسفر والمعرض السفر والمرض لحق الجميع، فإذا زال العذر جدد النية. وهذا القول أقرب وأيسر على المسلم، والذي يظهر أنه ما من أحد من المسلمين والمسلمات إلا وهو عازم على صوم غد، فإذا أفطر يومه عزم على صيام غد، وذلكم أنه يستعد لصوم الغد، فتجده يهيئ ما يحتاج إليه بسحور من طعام وشراب كغير ذلك. نعم، من كان داخلا لا يدري Kemudian kata beliau, masalah yang lain yang ingin diangkat adalah kalau seorang dalam kondisi mengetahui bahwa niat terhadap puasa yang fardu itu hukumnya apa? Wajib. Nah sekarang masalah yang baru ialah apakah seorang dalam meniatkan puasa fardu, itu cukup di malam yang pertama, kata beliau contohnya kalau puasanya mulainya Senin, apakah cukup di malam Senin itu dia meniatkan, kemudian sisa harinya cukup dengan niat yang pertama tadi, ataukah perlu pembaharuan niat? Artinya setiap malam harus apa? Niat. Wajib, jelas ya bentuk masalahnya. Jadi yang diantar oleh beliau, apakah seorang dalam puasa itu cukup dengan niat pertama kali? Kalau kejadian di tahun ini misalnya, cukupkah seorang yang mungkin puasa Sabtu mulai malam Sabtu saja, terus kemudian cuma malam Senin terus sampai akhir, itu mengikuti niat yang pertama tadi, ataukah butuh pembaruan? Bermakna setiap malam butuh untuk meniatkan. Kata beliau, para ulama ada dua pendapat. Di kalangan para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, wujubu niyyah li kulli yawmin wa layl. Ada yang berpendapat wajibnya meniatkan seorang untuk berpuasa di setiap malam hari ini. Bermakna bahwa hari yang sebelumnya tidak cukup, sehingga kalau sudah berbuka hari ini selesai, kemudian orang berbuka, untuk besok hari mau puasa harus niat lagi, harus niat lagi. Hal itu berdasarkan kepada hadis yang tadi telah kita sampaikan, yaitu malam dibayar siam, pala siamalah. Barang siapa yang malam harinya tidak membulatkan untuk niat esok hari berpuasa, maka tidak sah puasanya. Pendapat ini mengatakan bahwa hadis ini sebagai bukti tentang kewajiban, keharusan di malam hari seorang untuk membulatkan niat, yaitu untuk seorang melakukan niat di malam harinya, berdasarkan kepada zahirnya hadis ini. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa niat itu cukup, di hari yang pertama. Bermakna kalau seorang muslim telah tahu kapan mulainya Ramadan, maka hari yang pertama tadi cukuplah sebagai niat atas hari-hari yang lainnya. Kecuali kata beliau, kecuali kalau seorang dalam perjalanan puasanya diputus puasanya tadi karena sebab udzur. Misalnya udzurnya safar, atau udzurnya haid atau nifas. Kalau terkait dengan haid atau nifas, itu bagi perempuan. Atau sakit. Maka barang siapa yang telah sirna udzur tadi, diharuskan mengulang dan memperbaharui niatnya. Nah, contoh, saya seorang puasa sepekan berjalan, terus hari yang ke-8 sakit dia. Sakit 2 hari 3 hari terus sembuh. Nah ketika sakit mungkin dia batalkan sehingga tidak berpuasa selama 3 hari. Nah ketika sudah sembuh dan ingin mengulang puasa lagi, dikatakan oleh beliau harus mengulang niatnya, memperbaharui apa niatnya. Tidak cukup dengan niat di hari yang pertama tadi. Atau seorang yang musafir, atau seorang wanita yang datang padanya itu masa haidnya, atau seorang wanita yang kondisinya dalam kondisi nifas. Dan pendapat ini kata beliau pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, dan yang memudahkan bagi kaum muslimin. Memudahkan bagi kaum muslimin. Bahkan kata beliau, yang nampak bahwa tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali dia punya azam, punya keinginan yang kuat atas puasanya esok hari. Artinya kalau kemudian seorang berbuka hari ini sudah selesai puasa, tiba maghrib terus berbuka, maka tidaklah setiap orang kecuali punya keinginan yang kuat esok hari akan berpuasa lagi. Esok hari akan berpuasa lagi. Yang demikian itu dilihat daripada kesiapan seorang untuk esok hari, yaitu tatkala dia menyiapkan makan sahurnya. Sudah bukan bingung lagi untuk apa? Menyiapkan buka puasa, selesai, artinya selesai berbuka puasa, selesai makan, biasanya seorang punya apa? Keinginan terus besok sahur pakai apa? Kan begitu. Nah, itu kata beliau sudah menjadi bukti bahwa seorang akan menyiapkan puasa esok hari. Hanya saja kata beliau, barang siapa yang kondisinya yaitu kelupaan, dalam kondisi kelupaan atau dalam kondisi dia timbang mau puasa apa tidak, atau dalam kondisi kelupaan, maka kata beliau, yang nampak bagi saya jika terjadi seperti itu, untuk mengulang niatnya, memperbaharui niatnya. Dan itulah pembahasan yang pertama yang dikatakan oleh Qadhi Abu Syuja rahimahullah dalam matanya wa fara'idus shaum arba'atu asya', yang pertama ialah niat. Nah, wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab fi al-waqt al-muqarrar syar'an fi shiyam. Nah, al-akl wa ash-shurb huma fi hukmi, ya'ni ma'a kulli ma, nah, aw qara'a yajma'u dhalikum shay'un wahid wa huwa الإنشاء عن المقصرات من أكل وشرب وما في حكم الجماع. ومما في حكم الجماع الجماع نهارا، الجماع نهارا، والجماع معروف مكانه. نعم. وها هنا سؤال، هل تفطر القبلة والمباشرة؟ الجمهور على أن من قبل زوجه أو باشرها فأنزل وجب عليه قضاء ذلك اليوم، ويترتب على المفطرات أمور. الأول أن المفطرات بلا مزوجة يترتب على المفطرات، نعم، الثالث تعمد الخير، تعمد الخير. كيف ذلك؟ لأن يستخرج الصاحب خيره بإدخال الأصبع بفمه، أو يتعمد شم رائحة كريهة تتقزز منها نفسه وتشمئز فيقيم، هذا عليه القضاء. نعم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، من استقاء تقاء فعليه القضاء، ومن درع بالخير فكان القضاء عليه. ودليل التكفير المباشرة والقبلة والقبلة، يعني الفصل في المباشرة والقبلة، قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن النهي يقتضي التحريم. فمباشرة الزوجة حال الاعتكاف محرمة، فإذا أنزلت في هذه المباشرة أفضل، في أن الجماعة في النهار من المقصرات، لكن دليله غير هذه الحالة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وسيأتي إن شاء الله تعالى. واعلموا أنه يترتب على الفطر عمدا في نهار رمضان أمور: الأول الإثم، فيجب عليه التوبة والاستغفار. الثاني فساد صوم، فساد صوم قومه ذلك اليوم. الثالث الإمساك بقية يومه، فلا يتعذب ويقول ما دام ما دمت أفطرت لهذا المفطر عمدا فالآخر آخر والأشرف. الجواب لا، عليك الإمساك يوم كاملا. نعم، ويزيد الفطر بالجماع شيئا واحدا وهو الكفارة المغلظة على الترتيب. وهنا سؤال آخر: متى يقال أفطر عامدا؟ فتأمل، متى يقال أفطر عامدا؟ معنى هذا أنه قد يفطر غير عامد. أقول يقال أفطر عامدا، أفطر عامدا يعني بلا مسور بشروط. الأول أن يكون أصول المفطر هذا في الوقت المقرر شرعا لإمساك الصلاة يعني النهار. الثاني العمد، الثالث ذكر الصيام، ذكر الصيام. الرابع الاختيار، فمن أفطر ناسيا أو مكرها، فليمسك وصيامه صحيح حتى لو أكل أو شرب أو جامع نهار رمضان ناسيا فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه ولا قضاء. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، ويؤخذ العموم بالنسبة للناس من قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، كما في صحيح مسلم. نعم. Kemudian masalah yang kedua yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah ialah al-imsak anil akli wa syurb. Kewajiban yang kedua ialah menahan dari makan dan minum. Bermakna seorang tidak makan dan tidak minum fil waqtil muqarrari syar'an lisyai. Kapan disilakan seorang untuk menahan tidak boleh makan dan tidak boleh minum ialah pada waktu yang ditetapkan oleh syariat untuk berpuasa. Itu yang dimaksud. Misalnya syariat menetapkan bahwa puasa ukuran kita di negara kita, misalnya kalau di daerah sini waktu subuh itu jam 4.33 ya. Ya berapa? 33 atau mungkin 35 itu mungkin yang dikatakan telah diakui dalam masalah penetapan syariat. Kemudian nanti maghrib 5, 3, 7 sekitar itu kan begitu. Nah itulah waktu yang tidak boleh seorang apa makan dan minum, artinya suruh menahan. Syariat menetapkan waktunya dari makan dan minum, atau yang dihukumi seperti keduanya, atau yang dihukumi seperti keduanya itu seperti makan dan minum. Maka kata beliau, terkumpul dari bahasa itu ialah satu kalimat, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan atau minum, atau seperti yang dihukumi keduanya. Di antara sesuatu yang dihukumi seperti makan dan minum ialah al-jima nahar Ramadan. Di antara sesuatu yang dihukumi seperti hukum keduanya ialah al-jima nahar Ramadan, yaitu bersubuh. Meskipun disebutkan dalam matan di sini bahwa poin yang ketiga, karena di sini juga singgung yang kedua, kewajiban yang harus diperhatikan bagi orang berpuasa setelah pertama niat, yang kedua menahan makan dan minum, maka yang ketiga, yang ketiga yang masalah jima. Kemudian di situ beliau ingin membahas dan kata beliau istilah jima sesuatu yang ma'ruf, yang jelas, perkara yang jelas. Sekarang kalau terkait dengan masalah apakah mencium istri, apakah bercumbu dengan istri yang dikatakan yang tidak sampai kepada bersubuh itu membatalkan puasa, jumhur berpendapat kalau sampai keluar air mani maka batal puasanya. Jumhur ulama berpendapat kalau sampai keluar mani maka batal puasanya, dan wajib atasnya untuk mengqadha. Wajib atasnya untuk mengqadha hari yang dimana seorang membatalkan puasnya tadi. Adapun yang keempat, walaupun disinggung di situ oleh beliau asalis, yang ketiga ialah muntah dengan sengaja. Bagaimana seorang dikatakan muntah dengan sengaja? Muntah dengan sengaja itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bi an yastakhrija as-sa'imu qai'ahu bi idkhali asbi'ihi fi fameh. Misalnya seorang memasukkan dengan sengaja jarinya ke mulutnya. Apa kalau rasanya itu di kadang-kadang yang punya muakin apa Pak? Kalau mungkin bahasa Jawa mungkin malah bisa muakin di logo gitu ya. Kayak banjir kan, supaya katanya kalau orang biar cepat gemuk dilakukan supaya apa? Muntah keluar apa? Cairannya. Nah di situ itu termasuk muntah sengaja. Ingin muntah sengaja dimasukkan jarinya. Yang kedua, seorang menyengaja mencium bau busuk. Apa perlunya mencium bau busuk kan? Karena ingin muntah. Tujuannya ingin muntah. Dia datang ke tempat yang di situ mungkin apa bangkai atau tempat sampah, dicium-cium di situ. Dengan sengaja. Sampai kemudian dikatakan kata qalzu minhan nafs wa tasma'izu fayati. Akhirnya kan mual, yang namanya seorang mencium bau busuk. Mual-mual sampai kemudian dia muntah. Itu di antara yang disilakan seorang muntah dengan apa? Sengaja. Dan padanya dikatakan untuk mengqadha. Padanya dikatakan untuk mengqadha. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istaqa'a faqa'a 'alaihi shaum atau fa'alihi al-qadha. Siapa yang menyengaja untuk muntah, siapa yang menyengaja untuk muntah kemudian dia muntah, maka wajib mengqadha. Faman dara'a al-qai fala qadha 'alaihi. Barang siapa yang didominasi oleh muntah, artinya tidak sengaja, tapi kondisinya menyebabkan dia muntah, maka tidak ada qadha padanya. Kemudian kata beliau terus terkait dengan dalil bahwa mencium istri atau mencumbu istri termasuk yang dikatakan sebagai pembatal puasa. Sebagian ulama ada yang berdalil bahwa dalilnya ialah qaulu ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri dalam kondisi kalian sedang beriktikaf di masjid. Ini ayat ini dipakai dalil bahwa mencium istri, bercumbu dengan istri dengan catatan sampai menyebabkan seorang keluar air mani, itu pembatal puasa. Mereka berpendapat bahwa an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Di sini kan jarang wala tubashiruhunna. Jangan kalian menggauli mereka. Nah, di situ dikatakan larangan itu berarti kepada pengharaman. Sehingga seorang menggauli istri di waktu i'tikaf suatu hal yang diharamkan. Suatu hal yang diharamkan. Maka kata beliau, barang siapa yang dalam kondisi yaitu seorang mencumbu istri dalam keadaan kemudian dengan itu dia mengeluarkan air mani atau sang wanita juga, maka kedua-duanya batal puasanya dan keduanya diwajibkan untuk mengqadha. Dan ini kata beliau pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa mencumbu istri yang menyebabkan sampai keluar air mani membatalkan puasa dengan ayat ini, tetapi kata beliau dalilnya bukan ini. Kita tidak mengatakan bahwa seorang ketika mencumbu istri yang kemudian sampai atau dikatakan bahwa bertubuh di siang hari Ramadan sebagai pembatal puasa, tapi yang kita koreksi kata beliau ialah dari, karena yang ada ialah dalilnya seperti nanti akan datang pada hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, dan insya Allah nanti akan datang tentang pembahasan ini. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwa akibat seorang yang membatalkan puasa dengan sengaja di siang hari Ramadan itu ada beberapa perkara. Akibat yang akan dialami, akibat yang akan ditanggung oleh seorang ketika membatalkan puasa di siang hari. Yang pertama, al-ismu yajibu alaihi taubah wa istighfar. Akibat yang pertama yang harus ditanggung oleh seorang yang sengaja di siang hari membatalkan puasa ialah berdosa. Al-ismu yajibu alaihi taubah wa istighfar. Yang kedua, fasadu shaumihi dzalika al-yaum. Tidak sahnya, bermakna rusaknya puasa di hari itu. Rusaknya puasa di hari itu. Kenapa beliau tekankan rusaknya puasa di hari itu? Karena seorang kalau sampai batal tapi tidak sengaja, tidak rusak puasanya. Itu maknanya, ya. Nanti akan kita ketahui. Misalnya seorang lupa makan, makan, minum sampai satu gelas, makan sampai bersendok-sendok, bahkan bisa satu piring, tapi lupa dia. Kok bisa satu piring kok lupa? Mungkin. Mungkin. Ya, namanya orang lupa. Bahkan mungkin tambah lagi. Mungkin. Kita katakan mungkin. Tapi dengan cara lupa. Tapi jangan mengajar lupa. Maka dikatakan barang siapa yang sengaja rusak. Piring yang pertama lupa, piring yang kedua sengaja batal. Atau piring yang pertama lupa, satu sendok yang kedua sengaja batal. Walaupun sedikit. Jangan ukurannya. Saya itu sengaja tapi sedikit sekali. Sedikit sekali. Wah, itu yang lupa satu piring. Mana yang menjadi pembatal? Misalnya orang sengaja satu sendok, yang tidak sengaja satu piring, yang lupa tadi satu piring. Mana yang lebih berat? Masukkan makanan. Yang satu piring. Yang banyak kan satu piring. Tapi yang batal mana? Yang hanya satu sendok. Hati-hati. Yang walaupun dengan satu sendok teh, satu sendok kir, tapi sengaja. Kan enggak kelihatan terus diusap-usap begini. Satu piring kelihatan sekali sih. Datang dari tangan dan seterusnya. Maka dikatakan sengaja membatalkan, merusak kuatnya. Yang ketiga, nah ini yang banyak tidak paham. Al-insaf baqiyata yaumihi. Untuk menahan sisa hari yang dimana dia batalkan puasa tadi. Contoh, jam segini dia batal. Sengaja. Maka diharuskan menahan sisa harinya. Rugi kan berarti? Rugi. Apalagi batalnya sengaja di pagi hari. Jam 7 sudah enggak kuat, dia batalkan. Ya, kata beliau, jangan sampai la ya'allal wa yaqul. Jangan seorang berpura-pura dan berdalil beralasan. Karena saya kan sudah batalkan dengan makan sengaja, maka saya akan makan yang berikutnya, begitu. Tidak boleh. kan rugi namanya. Kalau sudah dia batalkan, maka dia harus tahan sisa harinya. Dan itu banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, hal yang ditambahkan bagi seorang yang sengaja membatalkan puasa dengan bersetubuh. Dengan bersetubuh, kata beliau, ada tambahan, yaitu kafarah. Harus membayar denda. Dan dendanya cukup berat. Dendanya cukup berat, seperti yang nanti akan datang pada pembahasan pada bab ini. Kemudian kata beliau, yang berikutnya ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi, kapan seorang dikatakan puasa atau membatalkan puasa dengan sengaja? Kapan dikatakan kondisi seorang itu dikatakan membatalkan puasa sengaja? Ada beberapa syarat. Itu bukan karena tidak sengaja, tapi karena sengaja. Itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna rasulu al-muftir hadza fil waqtil munqarrab syar'an li imsakis shaum. Pertama ialah terjadinya pada waktu yang ditetapkan oleh syariat bahwa waktu itu adalah waktu yang seharusnya seorang berpuasa. Misalnya seorang sengaja makan habis isya, batal enggak puasanya? Ya, tidak, karena bukan waktu yang disuruh berpuasa. Paham ya? Kapan misalnya seorang pagi hari, habis subuh, seorang siang hari. Jadi saat waktu yang memang syariat menetapkan, itulah waktu puasa. Yang kedua, al-amd, kesengajaan. Ini juga perlu diingat. Dikatakan seorang dihukumi bahwa dia membatalkan dengan sengaja, syaratnya ialah kalau dia sengaja. Yang ketiga, dikhusyah, dia ingat kalau dia puasa. Ini juga harus diterapkan. Dia ingat bahwa dia sedang puasa. Karena kalau tidak ingat, nanti akan ada hukum lain. Yang keempat, al-ikhtiyar. Pilihannya, bukan paksaan. Pilihannya, bukan paksaan. Maka kata beliau, barang siapa yang lupa batal puasanya, dengan kelupaan dia batal puasa, maka, atau bahkan mungkin terjadi yang diistilahkan kepada bersubuh di siang hari atas apa yang dikatakan para ulama, atau mukrohan, atau dipaksa dia, dipaksa sebabnya lupa atau dipaksa, kemudian dia batal puasanya, maka wajib dia tahan harinya dan puasanya sahih. Misalnya dia lupa makan, dikatakan dia lupa kemudian menggauli istri, maka wajib menahan diri dan dikatakan puasanya betul. Walaupun dia makan, walaupun dia minum, bahkan walaupun dia menggauli istrinya di siang hari Ramadan, maka puasanya sah. Nah, jangan sampai beralasan ya. Saya lupa kan begitu ya. Dan tidak ada qadha, demikian pula tidak ada kafarah. Tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Dalilnya ialah hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dalam kondisi dia puasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, wa huwa shaim, falyutimma shaumahu, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena Rasul mengatakan fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa, karena itulah sesuatu yang Allah berikan makan padanya dan minuman yang Allah berikan padanya. Kemudian terkait bagi seorang yang lupa, itu juga di bawah naungan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami, dan apabila kami dalam kondisi lupa atau dalam kondisi kami apa? Salah. Itu terkait dengan masalah apa yang dikatakan musannif al-qadhi Abu Syuja' rahimahullah wa faradhu shaum arba'atu asya', dan dengan itu kita cukupkan mungkin pembahasan kita hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang pembatal-pembatal puasa. Nah, wallahu a'lam, mungkin terkait dengan pertanyaan, mungkin kalau kita akhirkan atau bagaimana? Oke, kita simpan insyaallah kalau berakhir begitu. Karena bisa saja pertanyaan muncul karena masalahnya belum dibahas. Bisa saja muncul pertanyaan karena mungkin belum masuk pembahasan. Nah. Sehingga daripada saya mengulang pertanyaan dan menjawab, baik mungkin kita mendengarkan apa pelajarannya, insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nah.